ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala qawluhu wal makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Hadha al-khamisu minal ahkami taklifiyah wa huwa al-makruh wa huwa lughatan ismu maf'ulin mushtaqin minal karohah wahiyal bugbu fal makruhu bimaknal mubab biwazani ismil maf'ul. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam imamul haramain al-juwayni rahimahullah, al-makruh ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. Makruh adalah apa yang diberikan ganjaran atas meninggalkannya dan tidak dihukum atas perbuatannya. Jadi kalau misalnya berbuat hal yang makruh tidak ada hukuman, dan kalau ditinggalkan maka bisa mendapatkan pahala. Hadza al-khamisu min al-ahkami at-taklifiyah. Ini adalah yang kelima dari hukum-hukum taklifi. Wa huwa al-makruh, dan dia adalah al-makruh. Wa huwa lughatan, makruh ini secara bahasa ismu maf'ulin mushtaqqun min al-karahah. Yaitu isim maf'ul atau ismun maf'ulun. Ismun maf'ulun, isim yang bersifat maf'ul, ya, mushtaq, yaitu yang terambil dari lafal al-karahah. Jadi asalnya al-karahah. Al-karahah adalah al-bughd. Al-bughd yaitu kebencian. Fal makruhu bima'na al-mubghad. Maka makruh karena di maf'ul maknanya mubghad, mubghad dibenci. Biwazni ismil maf'ul, dengan wazan isim maf'ul. Makruh wazannya maf'ul, mubghad wazannya muf'al. Taib, taib, wastilahan fadl. Wastilahan ma talaba syar'u tarkahu talaban ghairu jazim. Kal iltifati fi sholati bi ruqbah wal akhdhu bil i'ta'i bi syimal. Taib. La, lanjut. Wal qaidul awal liikhraji ma taqaddama fil mahdhuri wal qaidu tsani liikhrajil mahdhur wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Baik, di sini istilah, secara istilah, dan makruh secara istilah, ma talaba asy-syar'u tarkahu talaban ghaira jazimin, yaitu apa yang syariat itu meminta untuk meninggalkannya, meminta kita untuk meninggalkannya dengan suatu permintaan, suatu perintah yang tidak mengharuskan. Jadi disuruh untuk meninggalkan hal tersebut tapi tidak harus. Ya, kalau antum meninggalkannya ya dapat pahala, alhamdulillah. Kalau antum melakukannya enggak berdosa. Kalil tifati fi sholati bi ruqbah, yaitu menengok di sholat. Rokobah atau apa rokobah? Apa pundak ya? Apa rokobah? Masih tahu nggak antum rokobah? Kalau misalnya kita melewati orang-orang sholat Jumat, di khutbah Jumat melewati mereka dengan rokobah, ya, pundak ya, pundak sahih, taib. Yaitu antum nengok sampai pundak gitu, ini makruh. Tapi kalau nengok terus kemana-mana ini jadi batas sholatnya karena banyak gerakan yang tidak masuk dalam bagian sholat. Tapi kalau nengok kayak gini makruh, ya. Jadi kalau seseorang nengok, ya, itu nggak batal sholatnya, ya. Begitu ya. Ini makruh. Kalau dia meninggalkan hal tersebut, dia dapat pahala kalau dia sengaja meninggalkan, ya. Begitu. Kemudian juga al-akhdh wal-i'ta bisimal. Al-akhdh, akhdh itu menerima dan memberi, memberi dan menerima dan memberi dengan tangan kiri, ini makruh. ya. Dan juga masuk ke dalam yang makruh yang mungkin agak asing di kita hukumnya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya makan dengan tangan kiri itu makruh, tidak sampai haram. Ya, antum tahu nggak itu? Ya kita bagi kita haram mungkin, tapi jumhur ulama mengatakan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri makruh, tidak haram. Gimana? Kira-kira antum setuju nggak sama jumhur ulama? Antum gimana, Ikhwan? Pak Us gimana, Pak Us? Haram atau makruh, Pak Us? Makan dengan makruh, masya Allah. Mungkin ikut jumhur ulama, ya nggak apa-apa. Apa alasannya kemakruhan itu? Ya, apa alasannya? Kok makruh? Padahal ada perintah sammillah, ya kan? Kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya kan? Ada perintah. Kemudian ada juga tasbih. Penyerupaan makan dengan tangan kiri serupa dengan makannya syaitan. Kita di sini berusaha coba, kita berusaha memahami mengapa jumhur ulama mengatakan makan atau minum dengan tangan kiri hukumnya makruh, enggak sampai haram. Ya. Anggap kita ini posisi kita netral dulu. Misal-misal saja, posisi kita netral. Anda enggak tahu antum meyakini haram atau makruh, enggak tahu. Jumhur mengatakan makruh dan minoritas ulama mengatakan haram. Sekalipun dalam praktik lapangan ya kita enggak bolehin orang pakai makan tangan kiri. Enggak, di sini kita bicara fikih. Bicara fikih dengan usulnya, ya. Nah, yang mengharamkan mereka berdalil dengan ya gulam, wahai nak, sammillah, kata Nabi SAW. Baca bismillah, kul biyaminik, makan tangan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah hal yang di dekatmu. Ya kan? Faham di sini insyaallah sampai sini. Dan kata minoritas ulama, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah dalam kaidah usul fikih, perintah berkonsekuensi wajib, ya enggak? Maka makan dengan tangan kanan wajib. Dalil, itu dalil bukan? Dalil. Kemudian dalil kedua, ya fa inna syaitan yakul bisimalih. Syaitan itu makan dan atau minum dengan tangan kirinya. Maka tasbihnya Rasulullah, penyerupaannya Rasulullah makan dengan tangan kiri dengan makannya setan, ini menunjukkan apa? Pengharaman. Kenapa? Karena tentu kita dilarang dalam Islam menyerupai setan, ya enggak? Betul enggak? Tapi betul enggak penelitian ini? Betul juga kan? Betul juga. Cuma ini jumhur ulama masalahnya. Jumhur berarti mayoritas ulama gitu loh. Ya. Dan kalau dibilang jumhur ulama berarti ulama dari zaman ke zaman banyak dan ya ulama bukan kita gitu. Jumhur ulama bilang makruh lah, kok sampai makruh doang? Maka jumhur ulama bilang antum tadi bilang hadisnya sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya kan? Sekarang antum bilang kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, itu wajib dengan alasan perintah. Sekarang sammillah itu perintah bukan? Perintah. Nah, sekarang kami tanya ke kalian yang mengharamkan itu. Makan sebelum mengucapkan bismillah atau minum mengucapkan bismillah itu wajib atau sunnah? Sunnah kata kalian. Tetapi kan itu selaras. Sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Makan makanan yang dekat, wajib atau sunnah? Antum iftar nanti, ini ada bolu, di sana ada pastel, di sana ada risol, di sana ada sayur nanas. Antum mau nyoba sayur nanas? Jauh enggak? Jauh. Tapi boleh enggak sebenarnya, makruh atau tidak? Makruh atau haram itu? Antum bilang apa, makruh atau haram? Haram enggak makan yang di sana? Enggak haram kan? Berarti makan apa yang di dekat itu sunnah. Makan yang di sana menjadi makruh karena enggak dekat sama kamu. Gitu kan? Antum bilang gitu. Yang pertama, sambil antum bilang sunnah. Yang ketiga, kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu, kamu bilang sunnah. Lah kenapa yang sini doang kamu bilang wajib? Padahal itu satu range dalam satu hadis. Paham enggak sini? Paham? Paham, Baus? Nah. Apa yang membuat antum mengkhususkan ini kok wajib sendiri? Ini menjadi sunnah dua ini. Satu dan tiga. Sambillah sunnah kata antum. Kul biyaminik wajib sendiri. Wa kul mimma ilaik sunnah. Lah kok bisa beda gitu? Padahal itu satu kalimat Rasul dalam satu paket. Iya kan? Kemudian dikatakan, oh enggak, ada dalil kedua yang membuat itu menjadi wajib. Jadi ada dalil yang memalingkan dia menjadi wajib, bukan sunnah. Apa kata para ulama ini? Yaitu dalil kedua tadi apa? Dalil kedua? Yang makan pakai tangan kiri, maksudnya setan itu makan pakai tangan kiri. Dan kita dilarang untuk menyerupai setan. Betul juga. Nah, berarti itu dalil yang membuat apa? Ya, dia apa? Menjadi wajib. Kenapa? Karena tidak ada pentasbihan syaitan tidak makan pakai bismillah, enggak disebut kayak gitu. Syaitan makan yang jauh-jauh enggak disebut, tapi khusus ini disebut oleh Rasulullah syaitan makan atau minum dengan tangan kiri. Maka menjadi haram. Nah, jumhur ulama kembali meneliti. Sebentar dulu, sebentar. Kita punya jawaban kata jumhur ulama. Jawabannya untuk dalil yang kedua untuk antum ini. Sekarang kita tanya, tidur siang itu wajib atau sunnah? Ah, yang bilang wajib awas antum ya. Yang bilang wajib antum nanti di kantor atau lagi dagang ya, antum enggak tidur qailulah. Qailulah itu antum dosa karena meninggal kewajiban. Ah? Sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Setan tidak tidur siang. Yang enggak tidur siang berarti mirip setan. Maka konsekuensinya kalau antum bilang makan dengan tangan kiri itu wajib, astagfirullah. Kalau antum bilang makan dengan tangan kita, dengan tangan kiri itu haram karena menyerupai setan, maka harusnya tidak tidur siang juga haram karena menyerupai setan. Ah, itu katanya. Ayo, mau apa? Maka ngomong. Ente benar juga, Hur. Ya, jumhur ya. Iya juga ya. Ah, gimana ya? Hah? Anda enggak tahu. Dalil ketiganya enggak tahu. Ya. Makanya jumhur mengatakan makan dengan tangan kiri makruh kalau tidak ada kesombongan padanya. Kalaupun makan dengan tangan kiri ada kesombongan padanya, itu haram bukan karena makan dengan tangan kirinya, tapi karena ada kesombongannya. Begitu. Itu kalau kita mau memahami dalil hujjah dan istidlalnya. Kalau kita mau taklid begitu saja silakan. Ya, kalau antum bilang makan dengan tangan kiri haram, fadl kalau emang itu yang antum yakini. Ya, dalam hal ini dalam bab taklid tafadl. Dan yang bertaklid dengan jumhur makan dengan tangan kiri makruh, ya tafadl. Ya. Tapi secara prakteknya, walaupun misal kita bilang itu makruh, praktek di lapangan pasti kita biasanya apa? Mengingkari anak kita makan dengan tangan kiri, pasti kita ingkari. Ya, begitu kan? Ada di sini antum biarkan anak antum misalnya makan dengan tangan kiri misalnya? Enggak. Anda yakin enggak? Pasti mendidiknya dengan tangan kanan. Jangan, itu makan mirip setan ya enggak? Iya, begitu. Ya, jadi antara hukum dengan praktik lapangan kadang-kadang kita bilang makruh, tapi Anda lebih condong ke pengharaman. Anda pribadi lebih tenang ke pengharaman, ya. Ya, titik beratnya memang di tasdidnya di penyerupaan dengan setan. Adapun qailulah, qailulah ini ada, kalau misal dikiaskan misalnya qailulah kalau itu tidur siang dengan makan, ya. Seseorang itu tidak lazim dia tidur siang. Enggak lazim dia tidur siang. Tapi makan itu lazim enggak? Lazim. Jadi sehingga dua perbuatan ini tidak bisa begitu saja diserupakan 100%. Makan itu kelaziman. Sementara tidur siang itu bukan suatu kelaziman seseorang harus melakukan itu. Iya enggak? Apakah tidur siang kebutuhan primer? Enggak juga. Ya kan? Tapi makan kebutuhan primer. Dan tidak ada jalan untuk makan kecuali pasti dengan tangan. Kalau kecuali kalau disuapin sama istrinya. Kecuali dengan tangan. Ya kan? Maka ini hal yang berbeda. Makanya lebih condong ke pengharaman. Wallahu a'lam. Bukan dalam artian pengen menyelisih jumhur, pasti enggak gitu. Cuman Anda lebih tenang dengan pendapat yang mengharamkan. Faham ikin? Betul paham, betul. Nah begitu. Wal qaidul awal, kaitan yang pertama yaitu li ikhraji ma taqaddama fil mahdhur. Kaitan awal. Wal qaidul tsani, ya taib. Gimana kaitan awal di sini ma talaba syarat tarkahu? Dengan ada yang diminta itu kan untuk ditinggalkan. Kalau wajib dan mandub diminta untuk dilakukan, fi'il diminta untuk fi'il. Kalau makruh dan mahdzur diminta untuk tark, meninggalkannya. Itu kaitan pertama. Al qaidul tsani yaitu talaban ghairu jazimin, untuk mengeluarkan mahdzur. Jadi makruh dan makruh dan haram, muharram atau mahdzur itu sama-sama dilarang, diminta untuk ditinggalkan. Perbedaannya di kaitan yang kedua ini, kalau haram itu permintaannya jazim, ya, yaitu mengharuskan sifatnya, hatam, sifatnya mengharuskan. Tapi kalau misalnya makruh, sifat pelarangannya itu tidak mengharuskan, tidak jazim. Oke. Wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqubu fa'iluh. Nah, makruh ini diberi pahala orang yang meninggalkannya, tapi ada ikatan imtithal, yaitu memang punya qasd, punya maksud untuk meninggalkan hal tersebut, ya. Nah, dengan adanya niatan tersebut, maka dia diganjari pahala. Niatan meninggalkan hal yang makruh. Contoh ketika dia mau sholat, ketika dia sholat, kan nengok itu kan makruh. Ada anak kecil lagi main-main, ya. Atau ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dia menahan diri dari nengok karena itu dia tahu makruh. Maka menahan dirinya dengan maksud ini, dia mendapatkan pahala. Iya atau tidak? Kalau misalnya semua oke-oke aja dia soal Allahu Akbar, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nengok nggak kira-kira? Nggak nengok. Apakah dia nggak nengoknya berpahala? Nggak berpahala karena emang nggak ada godaan, nggak ada apa. Begitu kan? Begitu. Jadi perlu ada, supaya dapat pahala perlu ada sisi imtithal, yaitu maksud untuk meninggalkan hal ini. Ya. Contoh akhadz dan i'ta bisimal, nerima dan ini dengan tangan kiri itu kan makruh, atau yang tadi contohnya tadi makan dengan tangan kiri, ya. Itu makruh. Ketika seseorang tradisi doang makan dengan tangan kanan, kan tradisi, ya. Karena dia kok makan dengan kanan kiri enggak biasa, enggak bisa, memang tradisi aja. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada sisi imtisal, tidak ada maksud untuk ta'abud. Ya. Maka makannya itu dengan tangan kanan tidak berpahala. Kenapa? Dia meninggalkan makruh enggak? Meninggalkan yang makruh. Yang makruh kan dengan tangan kiri. Dia enggak dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dapat pahala? Tidak, karena tidak ada maksud untuk meninggalkan yang makruh. Gitu. Wala yu'aqabu fa'iluh, dan tidak diberi hukuman pelakunya. Ya. Begitu, Allah a'lam. Dilanjutkan, Pak. Fadhol. Wa'lam anna lil makruhin thalathatu istilahatin 'indal ulama. Al-awwal manuhiya anhu nahyun tanzihun. Nahya tanzihin. Nahyu tanzihin. Wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu li annal ahkama arba'atun. Wa kullu wahidin qad khassa bi ismin ghalaba 'alaihi. Fayam bagi annal makruha idza utliqa yansarifu ila musammahu duna ghairihi mimma qad yastamilu fihi. Lanjut aja. Athani al-haramu wa huwa ghalibu itlaqatil mutaqaddimin kal imami Ahmad wa Syafi'i fa innahum yu'abbiruna 'anil harami bil ladzil karaha tawaruan wa hadran minal wuqu'i fin nahyi 'anil qaul. Hadza halalun wa hadza haramun liqaulihi ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib walakinna katsiran minal mutaakhirina ghalatu 'ala a'immatihim fafassaru ladzul karahati fi kalamihim bi karahati tanzih wa hadza lam taridhu la'immah min kalamil imami Ahmad. Akrahul mut'ata was salata fil maqabir wa huma muharramani wa fi mukhtaris wa fi mukhtasaril kharaqi wa yakrahu ay yatawaddaa fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Qala Ibnu Qudamah arada bil karahati tahrim wa la a'lamu fihi khilafan wa dhalika liqiyamid dalili 'ala tahrim. Fa in warada ladzul karahati fi kalamil imami Ahmad min ghairi ayyadula dalilun min kharijin ala iradati tahrim awit tanzih faqila yahmalu ala karahati tahrim wa qila ala karahati tanzih wa huwa qaulu tufi qala al-fatuhi wakhtarahu aktsarul ashabi wa min dhalika qaulul imami Ahmad akrahu an-nafkha fi at-ta'ami wa idmani lahmi wal khubzi wal kibar wa karahati dzalika litanzih wallahu a'lam. Baik. Wa alam ketahuilah bahwasanya lil makruh, untuk hukum makruh ini ada salasatu istilahatin 'indal ulama, ada tiga istilah. Taib, di taib nanti yang salis kita baca lagi nanti insyaallah. Ada tiga istilah untuk makruh ini, kita pahami satu persatu insyaallah. Al-awwal ma nuhiya anhu nahya tanzih. Apa yang dilarang terhadapnya dengan pelarangan yang bersifat yang untuk tanzih, yaitu membersihkan sesuatu, yaitu dia makruh, yaitu nahyu tanzih. Ya, karohah tanzih itu makruh. Makruh itu yang tidak berdosa ya untuk melakukannya, melanggarnya tidak berdosa. Wa huwa ma taqaddama ta'rifu. Itu yang apa telah berlalu ta'rifnya yang tadi kita bilang. Ma talaba syar'u tarkahu talaban ghairu jazim. Wa kemudian li anna al ahkam arba'ah, karena hukum-hukum ada empat aslinya, yaitu imma ya. Imma apa tadi? Wajib, mandub, ya, haram dan juga makruh. Wa kullu wahidin qad khussa bismin ghuliba alaihi. Ya. Dan setiap dari satu hukum tersebut dari empat, hukum wajib, mandub, makruh, haram, itu masing-masing punya nama khusus. Ya, dikhususkan dengan nama yang sudah biasa dinamakan dengan itu, ghuliba alaihi, yaitu sudah biasa dinamakan dengan nama tersebut. Kita mengetahui makruh karena namanya makruh, dan ketika disebut makruh pada asalnya makruh gitu. Ketika disebut makruh ya itulah namanya makruh. Sesuatu yang wajib, kenapa kita dia diwajibkan? Karena dia berlabel bernama wajib. Jadi setiap hukum itu punya nama-nama khusus tersendiri. Iya, ya. Kemudian haram, kenapa disebut haram? Ya karena haram. Ya jadi itulah label-label khusus untuk masing-masing hukum. Fayanbaghi annal makruha, maka wajarlah bahwa saya makruh idza utliqa, jika dimutlakan begitu, yansarifu ila musammahu duna ghairihi, maka dia bercondong kepada apa yang dinamakan untuknya, bukan kepada hal lain. Kalau disebut makruh mutlak, ini makruh, makruh gitu aja, maka pada asalnya kita tafsirkan makna tersebut adalah hal yang makruh, yaitu yang dilarang tapi enggak diharuskan meninggalkannya, gitu kan? Mimma qad yasta'mal fih, yang kadang-kadang mimma qad yusta'mal fi hal lain, jadi kadang-kadang makruh itu dimaksudkan untuk hal yang bukan sesuai definisi tadi. Definisi basic kita untuk makruh yaitu ma talaba asy-syar' tarkahu talaban ghairu jazim. Itu yang tadi definisi yang kita pelajari. Tapi kadang-kadang istilah makruh ini untuk hal lain yang bukan itu maknanya. Yang kita pahami itu yang kedua. Ini yang kedua, al-haram. Jadi yang pertama makruh karahah tanzih. Yang itulah makna asli makruh. Yang tadi kita pelajari, ya. Jadi kalau misalnya di kitab-kitab fiqih ada qada karihahu al-Imam Asy-Syafi'i karahat tanzihin misalnya. Ah itu makna makruh. Ya, karahah tanzih. Ya. Nanti insyaallah kapan-kapan kalau kita belajar fiqih. Anda berharap tafsir Jalalain kalau udah selesai juz amma, Anda minta kita belajar fiqih mungkin? Mungkin Pak Us? Hah? Gak tahu. Apa mau lanjut tafsir? Atau terserah? Maksudnya ini kita belajar usul, banyak wacana di dalam usul, ya, dan sekaligus nanti kita membedah perut fiqih gitu. Jadi integrated gitu kalau bahasa komputernya gitu. Terintegrasikan ilmu alat ini ke kitab fiqih. Jadinya nyambung. Oh, ternyata waktu itu yang saya pelajari di buku Syarah Waraqat ini banyak istilah ini di kitab-kitab fiqih. Kalau antum cuma belajar usul doang, kemudian perut kitab fiqih itu enggak di black ya. Itu ibarat antum itu diajarin itu di dalam perut kambing nanti ada usus, gambarnya kayak gini, antum bayang-bayangin itu gambaran. Tapi enggak pernah ngelihat isi dari perut kambing. Gitu. Dan kayak gini kesian nanggung. Tapi enggak tahu nanti kita lihat bagaimana nantinya insyaallah. Tapi ana pengen juga ya, mudah-mudahan kalau misalnya kita istiqomah dipanjangkan usianya dan dipanjangkan juga keberkahan di masjid ini ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita sampai mungkin sampai membahas fikih-fikih khilaf misalnya bidaiatul mujtahid atau lainnya misalnya membahas masail-masail khilafiyah. Yang itu membuka betul-betul wawasan dan khazanah ya. Ya, tapi ya dalam rangka keimanan ya, bukan sekadar pengen tahu aja ya. Supaya kita ini betul-betul memiliki wawasan tentang itu dan memiliki ilmu alatnya. Maka itulah Masya Allah itu kekayaan yang luar biasa ya. Taib, yang kedua, tsani makruh dengan makna haram. Istilah makruh tapi dimaknainya haram. Makruh dimaknai tapi haram. Ya. Ini kan ada penyelisihan dari makna asal makruh yang kita kenal. Tapi kita harus juga mengenal bahwasanya makruh bermakna haram itu adalah ghalibu itlaqatil mutaqaddimin. Makruh yang dimaksudkan dengan lafal makruh itu menjadi haram, maksudnya dimaknanya haram, itu adalah mayoritas pemutlakan orang-orang mutaqaddimin. Apa ini maknanya? Ghalib itu mayoritas, biasanya. Kebanyakan itlaqat, pemutlakan, yaitu penyebutan secara mutlak makruh gitu aja di kalangan mutaqaddimin. Mutaqaddimin kalau dalam ilmu hadis itu ibaratnya sebelum Imam Al-Baihaqi wafat. Sekitar 450 Hijriah dari awal sampai 450 Hijriah itu kalangan mutaqaddimin. Kalau tabaqat mutaqaddimin kalau dalam ilmu hadis sebagian ulama berpendapat begitu. Ya. Orang-orang terawal lah, orang-orang mutaqaddimin itu ya, ashab al-awail dalam ulama Islam yaitu 3 atau 4 ya. Ya atau 5 abad di pertama ya. Itu bahasa mereka, bahasa salaf kita, bahasa orang-orang mutaqaddimin itu beda dengan bahasa selanjutnya di setelah 450 kemari ya, dan bahasa kemudian 450 sampai 900-an 1000 ya 1100 sekarang 1438 itu beda. Jadi seperti ada 3 atwar gitu. Ada generasi mutaqaddimin, generasi mutaakhirin, dan sekarang namanya generasi muasirin namanya. Generasi mutaqaddimin ini generasi salaf dan bawah-bawahnya salaf. Kalau disebut salaf kan sampai tabi'in ya. Sampai abad kedua Hijriah. bawahnya itu sampai terus Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi dan sebelumnya Imam Al-Hakim, ya itu generasi, masih dikategorikan generasi mutaqaddimin. Dan lebih lagi generasi salaf yaitu mutaqaddimin betul-betul. Ya, Sufyan Ats-Tsauri itu salaf, termasuk salaf itu. Wafat 161 Hijriah kalau tidak salah, ya. Ya, 161 Hijriah. Berarti ini generasi 2 abad kedua. Makanya mutaqaddimin salaf yang ini, ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i bukan termasuk tabi'ut tabi'in tetapi termasuk generasi mutaqaddimin. Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya itu mutaqaddimin. Bahasa mereka itu beda dengan bahasa kita. Bahasa mereka itu beda dengan bahasa mereka lebih beda dengan bahasa orang-orang mutaakhirin era 5 Hijriah sampai 11 atau 12 Hijriah. Ya. Ya. Paling akhir mungkin 10 Hijriah model-model Imam As-Suyuti misalnya, itu bahasa mereka itu bahasa mutaakhirin. Ada perbedaan dengan bahasa orang-orang mutaqaddimin. Bahasa orang mutaqaddimin ini lebih berat dan lebih simpel, tapi lebih dalam maknanya. Makanya Syekh Utsaimin menganjurkan kita untuk bacalah kitab-kitab salaf dan kitab-kitab mutaqaddimin ini. Karena bahasa mereka itu dalam. Tapi berat, maksudnya orang kalau melajarinya kalau belum terbiasa harus dengan guru, enggak bisa baca sendiri gitu aja. Iya, enggak bisa baca sendiri begitu aja. Karena pemutlakan-pemutlakan dalam era mutaqaddimin ini perlu dirinci. Kalau orang sekarang bacanya takutnya salah paham. Coba kayak Syarh Sunnah Al-Barbahari itu, ya. Itu jangan baca sendirian kalau misalnya belum terbiasa baca banyak, memperbanyak kitab-kitab akidah. Maksudnya belum biasa baca kitab akidah, baca kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari sendirian gitu saja tanpa keterangan, tanpa ta'alik ustaz, itu tak, ane yakin bakal ada yang kesalahan nanti pahamnya. Nah, karena itu mutaqaddimin itu kalau orang mu'asirin yang bahasanya bahasa mu'asirin, ini bahasa mu'asirin kayak gini. Mu'asirin bahasa Indonesia kontemporer. Ya, kontemporer. Ya, zaman now gitu kan mu'asirin itu. Ini bahasa mu'asirin. Lebih teratur, lebih mudah, lebih tertib, ya enggak? Tapi kalau antum ngelihat misal al-waraqat, al-waraqatnya doang. Ya kan? Matannya doang. Al-Juwayni wafat 470 sekian. Anggaplah Al-Juwayni ini termasuk mutaqaddimin. Anggap walaupun sebenarnya dia dianggap mutaqaddimin, ini termasuk mutaakhirin. Anggap, tapi bahasanya itu bahasa orang-orang lampau itu. Makanya enggak bisa antum baca waraqat gitu doang, enggak pakai syarah, jangan. Nah, kemudian ada mutaakhirin, ada beberapa syuruhat, syarah-syarah terhadap waraqat, di antara syarahnya Al-Mahalli. Al-Mahalli yang jalan lain itu, Jalaluddin Al-Mahalli, antum baca sendiri enggak boleh. Kenapa? Karena bahasanya juga berat. Tapi bahasa berat ala mutaakhirin. Nah, bahasa orang-orang mutaakhirin ini kerap kali lebih berat tapi tidak lebih bermakna dibandingkan bahasa mutaqaddimin yang lebih dalam maknanya. Apalagi mutaakhirin ini kemudian udah masuk ke kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Berat, panjang, tapi banyak yang maknanya itu sebenarnya remeh sebenarnya. Atau bahkan batil atau menyimpang minimal. Misal antum lihat tafsir Al-Kabir Miftah Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi 30 jilid. Itu tafsir terpanjang itu di dunia. Di antara ya dibilang tafsir terpanjang. Tapi pembahasan satu ayat panjang, bahkan Al-Fatihah itu satu jilid berapa ratus halaman Al-Fatihah doang. Itu antum baca, faedah yang antum dapatkan mungkin sedikit. Banyak penjelasannya tapi sedikit, bahkan sebagian ini batil, menyimpang. Ya. Tapi bahasanya berat dibandingkan dengan ini bahasa kita nih. Apalagi kalau bahasanya bahasa ceramah. Ya, itu lebih mudah lagi. Makanya antum kalau baca kitab misalnya Syarah Mumti, kitab-kitab syarah-syarahnya Syekh Utsaimin, kenapa kok rata-rata kok enak dibaca? Karena itu asli ceramah, kajian kayak gini. Ya, kemudian ditafrigh, di apa? Transkrip apa gimana namanya itu? Ya, murid-muridnya apa orang-orang setelahnya, habis itu dijadikan buku, disetujui oleh beliau, ditandatangani. Jadi kitab. Kayak misalnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Itu bukan tulisan beliau itu. Itu kajian beliau, audionya ada. Kemudian diperbagus lagi, jadi kitab. Terjemahannya kemana-mana, ya gitu. Bahasa sekarang lebih mudah sebenarnya. Ya. Oke, di sini Anda kita pakai syarah warokot ya. Bukan warokotnya, syarahnya aja sekalian biar lebih mudah ya. Nah, kembali ke ini, ghalibu itlaqatil mutaqaddimin. Jadi istilah-istilah mutaqaddimin dan bahasanya mereka, pemutlakan mereka itu enggak bisa disamakan dengan itlaqat al-mutaakhirin atau itlaqat al-mu'asirin. Pemutlakan orang-orang zaman sekarang beda. Ya, ada fikihnya juga ini. Kal Imam Ahmad wa Syafi'i, Imam Ahmad dan Syafi'i termasuk mutaqaddimin. Fa innahum yu'abbiruna al-haram bilafdhil karahati. Dua imam ini mentakbir haram dengan lafal karohah. Antum bisa lihat di kitab Al-Umm ya, untuk Imam Syafi'i, dan bisa dilihat di kitab-kitab masail murid-muridnya Imam Ahmad terhadap Imam Ahmad. Masail Abi Dawud, masail ini dari Imam Ahmad. Jadi fatwa-fatwa Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu enggak punya kitab khusus untuk hadisnya, untuk fikih enggak ada beliau. Beliau punya kitab untuk Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah, kitab hadis, kitab zuhud dan riqa'iq. Tapi untuk kitab fikih enggak. Ya. Dan yang kok bisa mazhab Ahmad ada, itu murid-murid beliau yang memproklamirkannya dan mengumpulkan masail yang mudawwana di kitab-kitab para muridnya. Jadi muridnya itu bertanya pada Imam Ahmad soal-soal fikih. Kemudian dijawab Imam Ahmad. Dijawab. Murid-muridnya banyak. Masing-masing murid mungkin mencatat dari faedah dari Imam Ahmad. Catatan itu kemudian jadi buku. Buku-buku masail. Kalau Ustaz Abdul Hakim Abdad Rahim Ahfidullah itu punya kitab Al-Masail. Ya. Masalah-masalah agama gitu. Masalah-masalah agama ditanyakan kepada Imam Ahmad. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian dikumpul-kumpulkan. Kan banyak murid-muridnya itu. Makanya kadang-kadang ada lafal di kitab-kitab fikih ini haram. Sebagai benar satu riwayat dari Imam Ahmad. Tapi ini dikatakan makruh dalam satu riwayat dari Imam Ahmad. Padahal untuk permasalahan yang sama. Tapi Imam Ahmad punya riwayat dua atau tiga. Diriwayatkan Imam Ahmad berkata haram, diriwayatkan Imam Ahmad berkata makruh, diriwayatkan Imam Ahmad berkata halal. Bisa seperti itu dalam satu permasalahan. Kenapa? Dari ya itu dari murid-muridnya. Murid-muridnya meriwayatkan hukum dari Imam Ahmad. Kemudian akhirnya kemudian ada ya baru ada kitab seperti Mukhtasar Al-Khiraqi yang nanti akan ada insyaallah. Ya, jadi begitu. Ya, ada sejarah-sejarah itu nanti kapan-kapan kita ceritakan insyaallah. Nah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mereka mentakbir mengungkapkan tentang haram dengan lafal makruh. Kenapa? Tawarru'an. Karena tawarru' untuk bersikap wara', kehati-hatian. Wa hadhran dan ya kehati-hatian minal wuqu' fi nahi 'anil qaul hadza halal wa hadza haram. Kehati-hatian takut terjatuh ke dalam larangan berkata hadza halal wa hadza haram. Faham enggak maksudnya kenapa mereka begitu? Dalam ayat surat An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. Hadza halal wa hadza haram, ya. Itu jangan kami kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah-lidah kalian dengan dusta. Hadza halal, hadza haram, ya. Paham enggak? Jadi waraknya mereka, takutnya Imam Ahmad dan takutnya Imam Syafi'i dan lainnya di kalangan mutaqaddimin untuk mengatakan hadza haram. Ya. Paham? Jadi mereka aku membenci itu gitu. Pakainya dengan istilah tersebut. Aku benci itu. Enggak bilang itu haram, enggak bilang gitu. Enggak boleh itu. Enggak bilang gitu. Karena apa? Sisi waraknya imam ini dari berkata ini enggak boleh, takut apa? Takut ternyata ini boleh. Maka bilang aku membenci itu. Ngerti enggak maksudnya itu? Gitu. Iya. Begitu. Jadi waraknya mereka seperti itu, ya. Waraknya mereka ahli mutaqaddimin seperti itu. Nah, walakin katsiran minal mutaakhirin ghalatu ala a'immatihim. Tapi banyak dari orang mutaakhirin yang datang setelahnya, ya, para muqallidun pengikut mazhab mereka itu ghalatu ala a'immatihim, mereka salah dalam memahami imam mereka sendiri. Fafassaru lafdzal karahati, maka kemudian mutaakhirin, orang belakangan ini, mereka mentafsirkan lafal al-karahah fi kalamil a'immah, di kalamnya para imam mereka ini, bi karahati tanzih. Mereka kemudian malah menafsirkannya, dianggapnya ini makruh biasa. Itu Imam Syafi'i memakruhkan, bukan mengharamkan, tapi lafal, dengan lafal karena akrohu, akrohu, aku benci ini, aku benci ini, dan seterusnya. Padahal bukan itu maksudnya, ya. Wa hadza lam taridhul a'immah, ini bukan yang diinginkan. Lam turidhul a'immah, ini bukan yang diinginkan oleh para imam. Ya. Wa min kalamil Imam Ahmad, ya, contoh misalnya dari kalam Imam Ahmad, akrohul mut'ah, aku membenci mut'ah. Syuf, di sini membenci, di sini haram. Ya, kalau beliau bilang akruh di sini makruh, berarti menyelisih ijma. Ya kan? Ya, wa was-salata fi al-maqabir, salat di makbarah, kemudian nanti bilang itu Imam Ahmad aja makruh, berarti boleh dilakukan sebenarnya dan enggak haram, habis itu salat di kuburan, gitu kan? Sebelah, bisa disalahgunakan istilah pemutlakan mutaqaddimin, pahamilah sesuai dengan pemutlakan mutaqaddimin, jangan dipahami dengan muasirin. Begitu. Sebagaimana istilah dalam Al-Quran, pahamilah istilah dalam Al-Quran dengan lugatil Arab pada waktu itu, jangan dengan lugatil Arab pada masa kini, karena bisa terjadi pergeseran makna dan itu keniscayaan yang terjadi. Kemudian wahuma muharraman, keduanya muharraman, diharamkan. Wa fi mukhtasar al-Khiraqi, ini termasuk kitab klasik mazhab Hanbali. Wa yukrahu, ya, mukhtasar al-Khiraqi ini yang nanti jadi kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, itu syarah untuk kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi asalnya Al-Mughni itu syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Al-Khiraqi. Yeah. Wa yakrahu an yatawaddu'a fi aniyati dhahabi wal fiddah. Imam Ahmad membenci an yatawaddu'a, yatawaddu'a di wudunya, wudu, membenci wudu di wadah emas dan perak. Membenci di sini apa, ikhwan? Haram atau makruh? Haram. Dan memang ada hadisnya. Dan Imam Ahmad tahu hadis itu pastinya. Ya, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian, ya, itu untuk urusan makan dan minum, dan juga urusan wudu juga tidak boleh. Jadi di sini haram, bukan makruh, ya. Qala Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah berkata, arada bil karahati at-tahrim. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mensyarah Mukhtasar Al-Khiraqi, berkata, maksudnya Imam Ahmad dengan makruh ini adalah haram, tahrim, pengharaman, wala a'lamu fihi khilafa. Dan tidak aku ketahui dalam hal ini khilaf sedikit pun. Wa dzalika liqiyamid dalil 'ala tahrim. Hal tersebut karena adanya dalil akan pengharamannya. Fa in warada lafdzul karahati fi kalamil Imam Ahmad min ghairi an yadulla dalilun min kharijin 'ala iradati at-tahrim aw at-tanzih, fa qila yuhmalu 'ala karahati at-tahrim. Jika ada lafal perkataan makruh di kalam Imam Ahmad dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan keluarnya dari pemaksudan pengharaman atau pemakruhan, maka dikatakan para ulama yuhmalu ala karahati tahrim. Jadi maksudnya ketika Imam Ahmad mengatakan aku benci ini, aku benci perbuatan ini, kemudian tidak ada dalil khusus untuk mengatakan ini benci pengharaman, ini benci pemakruhan, enggak ada dalilnya, maka sebagian ulama mengatakan itu maksudnya adalah pengharaman. Wa qila, ada yang mengatakan huwa ala karahati tanzih, itu maksudnya memakruhkan semata. Wa huwa qaulut tufi, dia adalah perkataan at-tufi, salah satu ulama mazhab Hanbali. Qala al-futuhi, al-futuhi berkata wa ikhtarahu aktsarul ashab, aktor mayoritas Hanabilah memilih perkataan yang kedua, yaitu maksudnya adalah karoha tanzih. Jadi ketika Imam Ahmad, ya, mengatakan aku membenci perbuatan ini dan tidak ada dalil yang zahir untuk itu, ini dalilnya mengharamkan atau makruhkan, maka mayoritas Hanabilah menganggap ini kembali ke makna makruh tanzih, makruh pada asalnya. Antum paham gak ikhwan? Berat gak ini? Enggak? Masya Allah. Berat gak Pak Iman? Berat. Ya, gimana Pak Iwan? Faham? Alhamdulillah. Antum faham? Alhamdulillah. Yang enggak paham juga enggak apa-apa sih. Karena enggak dimakruhkan hak tahrim kok. Yang enggak paham enggak haram insyaallah, ya. Wa min dzalika qaulul Imam Ahmad, di antara perkataan Imam Ahmad, akrahu an-nafkha fi ath-tha'am. Aku membenci, ya, meniup di makanan. Wa idmanal lahmi wal khubzi wal kibar. Enggak tahu kibar di sini apa. Al khubzil kibar, ya. Wal bukan wal kibar, ya. Al khubzal kibar mungkin. Aku membenci an-nafkh fi ath-tha'am. Meniup makanan, ha? Aku benci itu, tidak sampai haram. Ya kan? Wa idmanal lahm. Dan idman, idman itu terus-terusan sering makan, mengkonsumsi daging banyak-banyak, sering. Jadi pagi, siang, sore, malam yang dikonsumsi makan 3 hari, 3 kali sehari itu daging terus. Ya, laham. Ya. Wal khubzal kibar, dan roti-roti gede. Kayak apa roti gede itu? Enggak tahu di zaman Imam Ahmad kayak gimana roti gedean, enggak tahu. Mang antum tahu? Enggak usah jawab kalau enggak tahu. Roti buaya mau kondangan, mau nikah berarti. Hah? Betawi. Emang tahu Imam Ahmad Betawi? Ntar orang Betawi yang bermadzhab Hanbali bilang gimana? Aku membenci roti buaya. Ya, kasih sesaran yang lain gitu kan. Nah, idman kayak mudminul khamr, yaitu candu dengan daging. Selalu makan daging itu tidak ada dalil mengharamkan. Ya. Nah, sekarang tidak mungkin kita bilang Imam Ahmad membuat syariat baru mengharamkan suatu hal yang enggak ada dalilnya. Maka Imam At-Tufi dan mayoritas ashab Al-Hanabilah mereka menafsirkan kalau tidak ada dalil khusus untuk itu, maka dikembalikan ke pemaknaan makruh, ya, yaitu tanzih, sebagaimana kita memahami makruh. Begitu juga roti gede kayak gitu. Wa karahatu dzalika li tanzih. Karahah semacam itu untuk tanzih. Wallahu ta'ala. Tapi cukup sampai situ aja insyaallah, ha? Anda pikir cukup sampai situ karena udah agak keberatan ini beberapa ikhwan, kesian ya. Cukup sampai sini aja insyaallah. Ya. طيب صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك